Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qad awradahu Ibnu Jarir bi siyaqin gharibin jiddan bi hadha at-tariq qala kana ahlul jahiliyah yaquluna innama yuhlikuna al-laylu wan-naharu wa huwa alladhi yuhlikuna wa yumituna wa yuhyina. فقال الله في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ويسبون الدهر فقال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan jalan yang gharib jiddan, dengan jalan tersebut qala kana ahlul jahiliyah, dulu golongan ahlul jahiliyah berkata innama yuhlikuna al-lailu wan-nahar, sesungguhnya yang membinasakan kami hanya pergantian malam dan siang. Wa huwa alladhi yuhlikuna wa yumituna wa yuhyina, dan dialah yang membinasakan kita, yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan dalam kitabnya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka berkata, tidaklah itu kecuali kehidupan dunia saja. Kami hidup dan kami mati. Wa ma yuhlikuna, dan tidaklah membinasakan kami kecuali dahar. Wa yasubbuna ad-dahra, maka mereka mencerca ad-dahr. Faqala Allah Azza wa Jal yu'zini ibnu Adam yasubbu ad-dahra, menyakiti aku anak Adam, mereka mencerca ad-dahr. Wa ana ad-dahr biyadil amr, akulah ad-dahr, di tangankulah segala urusan, dan aku yang membolak-balikan malam dan siang. Wa kadha رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن شريح ابن النعمان عن ابن عيينة مثله. ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يقول الله تبارك وتعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي عن حديث يونس ابن يزيد به. disebutkan demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ahmad bin Mansur dari Syuraih bin Nu'man dan Ibnu Uyainah juga seperti itu. Kemudian diriwayatkan pula dari Yunus, dari Ibnu Wahab, dari Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yaqulu tabaraka wa taala. Allah taala berfirman, yasubbu ibn Adam, bahwa ibn Adam mencerca dahar, padahal akulah dahar, di tanganku malam dan siang. Dikeluarkan pula oleh sahibus sahih, penulis kitab sahih, dan juga Nasa'i dari hadis Yunus ibn Yazid bihi, dengan lafaz ini. Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya tentunya. Dikeluarkan pula oleh para ulama, bahkan di dalam sahih. Wa qala Muhammad ibn Ishaq dari Ala ibn Abdurrahman, dari ayahnya, dari abinya. Dari abinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, istaqradtu 'abdi falam yu'tini, aku meminta pinjaman dari hambaku tapi hambaku tidak memberiku. Wasabbani, dan hambaku mencerca aku. Yaqulu, dia berkata, wa dahrah wa ana ad-dahr, mereka berkata, duhai zaman, duhai waktu. Padahal zaman dan waktu dalam keadaan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akulah yang mengatur waktu tersebut. Uqallibul laila wan nahar, sehingga dikatakan wa ana ad-dahr. Apa maknanya ana ad-dahr? Maknanya uqallibul laila wan nahar. Qala Syafi'i, Abu wa Abu Ubaid dan lain-lain dari keduanya, binal a'immah, dari para imam. Dalam tafsir ucapannya, la tasubbud dahra fa inna Allah huwa ad-dahr, jangan mencerca dahar karena Allah lah, dia adalah dahar. Kanatil arabu fi jahiliyatihi, bahwasanya Arab dulu zaman jahiliyah, idza asabahum shiddah, kalau mereka mendapatkan kesusahan atau bala bencana, au malamah, atau sesuatu yang tidak disukai, qalu, mereka berkata, ya khaybatad dahr, tuhai jeleknya waktu, duhai jeleknya zaman. Fayusanniduna tilkal af'al ila dahr, mereka nisbatkan kejadian tersebut kepada dahr, kemudian mereka cerca. Berarti kesalahan mereka syarrun ala syarr, syarrun ala syarr. Syarrul awal nisbah, nisbatut taqdir ila dahr, padahal semuanya qadarullah wa ma syaa fa'al, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan kebaikan, Allah yang menakdirkan keburukan, Allah yang merubah siang dan malam, Allah pula yang mengatur seluruh apa yang terjadi di muka bumi. Tetapi mereka nasabahu wa yusannidunahu ila madha? Ila dahar. Nisbah al-bala atau nisbah al-hudud, kejadian-kejadian, al-hadath, ila dahar. Wa syarrut tsani, kejelekan yang kedua, sabud dahar. Baik, sabud dahar. Idzan ma yaf'alu ahlul jahiliyah syarrun ala syarr, kejahatan di atas kejahatan atau kejelekan di atas kejelekan. Ketika terjadi kejelekan-kejelekan di alam semesta ini, musibah, bencana dan sebagainya, duhai jeleknya waktu atau duhai jeleknya dahar, jeleknya zaman. Setelah itu dicerca, wa dahrah, ya khaybatad dahr, kata mereka, duhai jeleknya waktu, duhai jeleknya zaman, ila akhir. Baik, pertama nisbahnya kepada dahar sudah salah, sudah kufur. Kaum muslimin dianjurkan untuk menyatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang terjadi ini semua takdir Allah, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kedua, jangan mencerca yang menakdirkan kebaikan dan keburukan. Jangan mencerca Allah Subhanahu wa taala. Dia mencerca dahar dengan maksud karena dahar yang mencipta. Maka Allah katakan, aku yang menakdirkan waktu, aku yang menakdirkan siang dan malam. Apakah kalian mencerca aku? Ya sabbani ibnu Adam, sabbani abdi, mencerca aku hambaku, kata Allah. Yusanniduna tilkal af'al ila ad-dahri wa yasubbunahu, Wa innama fa'iluha huwa Allah. Padahal yang melakukan siapa? Allah. Yang menakdirkan semuanya Allah. Faka'annahum innama sabbullaha subhanah. Maka seakan-akan mereka ini mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu fa'ilu dhalika fil haqiqah. Karena pelakunya secara hakikat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Banyak orang yang berbicara tentang jeleknya zaman tanpa terasa bahwa itu adalah dilarang, bahwa itu adalah secara tidak langsung mencerca Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Ucapan mereka zaman apa? Zaman edan apa ya? Mereka bilang begitu. Bahkan mereka nyanyikan zaman ini zaman edan. Tayyib, yang edan siapa? Zamannya apa kamunya? Sahih? Zaman apa bedanya? Kemarin 24 jam, hari ini 24 jam. Tidak berbeda. Satu jamnya 60 menit. Apalagi? Apa yang berbeda antara kemarin dengan sekarang? Sama. Yang berbeda orang-orangnya. Itu pertama. Maka harusnya bahwa kita ini telah rusak. Kita ini telah fasik. Kita ini banyak terjerumus dalam gini-gini. Ini kita umat yang sudah jelek ila akhirnya. Itu mengakui kesalahan namanya. Tinggal bertaubat kalau sudah mengakui kesalahan. Kalau bicara takdir, kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah wa masyaa fa'al. Barakallahu fikum. Tetapi dua-duanya ditentang oleh kaum jahiliyah dan ternyata diikuti oleh beberapa kaum muslimin. Qala hadza ahsanu ma qila fi tafsirihi. Falihada naha an sabbid dahr. Oleh karena itu dilarang mencerca zaman, mencerca dahr bihadal i'tibar. Dengan anggapan atau dengan makna yang seperti ini. Jadi tidak boleh mencerca dahr. Karena dahr itu waktu yang Allah tentukan dan tidak salah waktunya. Kenapa disalahkan? Berarti engkau menyalahkan yang menakdirkan. Sedangkan yang menakdirkan adalah Allah SWT. Dan yang membolak-balikkan dahr, yang merubah malam siang-siang malam adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah huwa alladhi ya'nunahu yusannidunahu ilaihi tilka al-af'al. Karena sungguhnya mereka mengarahkan tuduhan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'nun dari kata ya'ni. Ya'ni kan bahasa Indonesia ya? Maksudnya bahasa Arab. Yakni itu bahasa Arab barakallahu fikum. Tetapi sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Sehingga kalau dalam bahasa Arab dia ada tasrifnya. Yakni kalau huwa, ta'ni kalau anta. Mada ta'ni? Kamu maksudkan apa? Kalau kamu jawab a'ni, maka kalau hum ya'nun barakallahu fikum. Karena Allah huwal ladzi ya'nunahu, karena sungguhnya Allah yang mereka maksudkan. Wa yusannidunahu ilaihi, dan mereka sandarkan semuanya kepada Allah. Perbuatan-perbuatan tadi kemudian mereka cerca. Ini kurang ajarnya jahiliyah. Hadza ahsanu ma qila fi hadza tafsir. Hadza ahsanu ma qil, ini adalah yang paling bagus dari apa yang diucapkan oleh para ulama dalam tafsir ayat ini. Wa huwal murad wallahu ta'ala a'lam, dan itu yang dimaukan wallahu ta'ala a'lam. Wa qad ghalita Ibnu Hazm wa man naha nahwahu min adh-dhahiriyah. Telah salah Ibnu Hazm dan juga man naha nahwahu, demikian pula orang yang berjalan di jalan dia, yaitu dari kalangan dhahiriyah, mengikut Daud Dhahiri. Apa kesalahan mereka? Fi addihim ad-dahr min al-asma'il husna. Mereka menganggap bahwa dahr sebagai nama Allah yang baik. Karena Allah mengatakan wa ana ad-dahr. Berarti nama Allah itu diantaranya ad-dahr. Tidak kesadar maknanya. Sudah kita sebutkan tadi dua kali, mudah-mudahan masih ingat, bahwa makna ana ad-dahr adalah Allah lah yang uqallibul laila wan nahar, kata Allah. Karena aku yang membolak-balikkan. Maka kalau engkau mencerca waktu, berarti engkau mencerca yang mengaturnya. Yang mengatur waktu adalah Allah. Yang menakdirkannya adalah Allah. Yang menentukannya adalah Allah. Maka Allah katakan, akulah dahar. Ini aku yang membolak-balikannya. Lafaz hadis ditafsirkan dengan lafaz yang lainnya. Barakallahu fikum. Hadza huwal ma'na. Adapun Ibnu Hazm dan Zahiriyah melihat zahirnya saja, pokoknya disebut tuh kalimatnya ana dahar, akulah dahar, maka tidak mengapa kita menyatakan Allah adalah dahar. Inni ikhwan ibn a'azakum Allah. Ghalita Ibn Hazm wa man naha nahwahu. Wa qad tabayyana ma'nahu fil hadis. Dan padahal sudah jelas maknanya di dalam hadis. Lihat kalimatnya. Biqawli uqallibul laila wan nahar. Akulah waktu karena aku yang membolak-balikkan waktu. Maka kalau kau salahkan waktu, berarti kau menyalahkan yang membolak-balikkannya. Yang mempergantikan, mempergilirkan siang dan malam. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ma'na ana dahr, ana taqlibuhu wa tasarrufuhu ta'ala. Ya, ini yang membolak-balikannya, yang mengaturnya subhanahu wa ta'ala fi. Bima yuhibbun nas wa yakrahunahu. Dengan apa yang mereka sukai atau dengan apa yang mereka tidak sukai. Semuanya Allah yang mengaturnya. Allah pergilirkan siang dan malam. Allah pergilirkan panas dan dingin. Allah pergilirkan bencana dan kebaikan. Bencana dan panen raya. Panen raya itu semua panen berlimpah ruah. Allah juga yang menakdirkan semuanya. Allah lah yang mempergilirkan semua itu. Maka Allah katakan, akulah ad-dahr, karena aku yang membolak-balikan siang dan malam. Wa fi hadzal haditsi ziyadatun lam yadhkurha al-musannif. Di dalam hadis ini ada ziyadah, ada tambahan yang tidak disebut oleh musannif rahimahullah. Ma hiya? Wa hiya qawluhu biyadil amru, di tanganku lah al-amr. Qawluhu wa fi riwayatin. Ucapannya wa fi riwayah, dalam riwayat la tasubbud dahra fa inna Allah huwa ad-dahr. Jangan cerca ad-dahr, karena sungguhnya Allah lah dia dahr. Makna hadhihi riwayah huwa ma sarraha bihi fil hadis. Makna riwayat ini adalah apa yang sudah ditegaskan secara sharih di dalam hadis, yaitu ana ad-dahr uqallibul laila wan nahar. Karena al-ahadits tufassir ba'daha ba'dan. Karena hadis saling menafsirkan satu dengan lainnya. Wa alfadhul hadis kadzalik ba'daha tufassirul ba'd. Di lafaz itu tidak ada tambahan rincian uqallibul laila wan nahar. Hanya berkata dengan tegas innallaha huwad dahr. Allah adalah dahr. Ternyata di hadis lain aku adalah dahr, aku yang merubah, mengganti siang dan malam. Mempergilirkan siang dan malam. Maka yang ini yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Yang mujmal dibawa kepada yang mufassar. Yang am dibawa kepada yang khas. Ada dua hadis, satu, dua. Hadis ini am, tetapi hadis yang sama semakna persis ada pengkhususan. Yang dipakai yang mana? Yang am apa khas? Yang khas. Jangan bodoh berkata, tapi saya dapat hadis yang am kok. Ya, ya, memang ada hadis yang am, tetapi la yujra ala umumihi hatta ya'tiya takhsis. Tidak diperlakukan secara umum kalau sudah ada takhsisnya. Demikian pula yang mutlak. Kemudian ada hadis yang muqayyad. Ada hadis yang muqayyad. Sama kaidahnya seperti tadi. Ini mutlak, enggak ada syarat apa-apa. Iya, tetapi ada di hadis lain yang menyatakan dengan mutlak, dengan qaid. Maka apa yang disebutkan di sini dibawa ke sini. Disebutkan di sini hanya begini saja, enggak ada tambahan apa-apa. Ada di hadis lain barakallahu fikum yang menyatakan syaratnya ini, atau ayat juga sama. Faqqu raqabah, bebaskan budak. Ternyata di ayat lain Nah, raqabatan mukminah. Berarti yang dimerdekakan yang mukmin. Kalau ada yang kafir yang mukmin, yang mukmin yang dimerdekakan, jangan yang kafir. Baik. Sekarang yang sedang kita bahas mujmal, mufassar. Nah, mana yang mujmal? Innallaha huwa dzahr. Allah lah dzahr, mujmal. Tidak diterangkan kayak apa maksudnya, apa tafsirnya, tidak ada. Pokoknya Allah adalah dahar. Tetapi barakallahu fikum, ada hadis yang mufassar, rinci, menyatakan ana dahar wa ana uqallibul layla wan nahar. Atau ana dahar uqallibul layla wan nahar. Berarti badal. Bukan begitu. Mana nahuyun? Ana dahar uqallibul layla wan nahar. Akulah dahar. Karena aku yang merubah atau yang mengganti siang dan malam atau mempergilirkan siang dan malam. Atau aku yang menciptakan waktu ini. Berarti makna yang tadi, yang mujmal, dibawa kepada yang mufassar. Barakallahu fikum. Idan ghalataman Ibn Hazmin. Apalagi barakallahu fikum al-zahiriyah. Yang unik. Aliran yang unik. Banyak pendapat-pendapat mereka. Aqwaluhum. Yang syadzah. Syadzah itu nyeleneh. Berbeda sendiri dengan jumhur para ulama. Jangan. Wala ya bulanna ahadukum fil ma'id da'im. Ladhi la yajri. Tidak boleh kencing sana seorang kalian di air yang tenang. Yang tidak mengalir. Kata mereka, tidak boleh kencing langsung di air yang tenang. Kalau diwadahi aqua dulu terus dibuang sana gak apa-apa. Sahih mereka pendapat seperti itu. Kan kita enggak kencing di situ. Saya enggak kencing di air. Oh, ini kayak haula. Ada pondok pesantren yang seperti itu. Mau dibilang aqlani belum 100%. Mau dibilang ahlus sunnah juga tidak 100%. Tengah-tengah sana kemari. Disebutkan dilarang merokok di sini. Karena mereka membolehkan rokok. Mereka merokok. Ditegur sama orang. Kenapa enggak merokok? Enggak baca itu. Saya baca dari awal. Makanya saya ngerokok di sini. Kok bisa? Itu kan di situ di papan itu. Saya di sini bukan di sana. Atau dohiriyah. Namanya dohiriyah. Barakallahu fikum. Yang seperti ini adalah naudzubillah permainan-permainan. Sesungguhnya itu adalah ro'yu. Tetapi di sini memang kata mereka dohir. Kita lihat dohir kalimatnya. Tidak boleh kencing di air yang tenang. Saya enggak kencing di air. Saya kencing di botol. Terus saya buang ke sungai. Ke air yang tenang tadi. Kalau para fuqaha tidak hanya melihat dohirnya. Dohirnya dilihat. Tetapi ilat juga dilihat. Apa ilatnya? Tidak boleh kencing di air yang tenang. Air yang tidak mengalir. Akan merusak air tersebut. Padahal air yang tidak mengalir itu kadang-kadang dipakai, minum oleh binatang-binatang ternak. Kadang diambil oleh beberapa penggembala. Kadang dipakai untuk... Barakallahu fikum. Maka jangan merusak air yang bersih. Tapi kalau mengalir, itu akan otomatis terpisah sendiri yang baik dengan yang jelek. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Ya'ni annama yujra fihi min khairin wa syarrin bi iradatillahi wa tadbirihi bi ilmin minhu ta'ala wa hikmah. La yusyarikuhu fi dhalika ghairuh. Ya'ni maknanya bahwa apa yang berlangsung padanya pada waktu-waktu tersebut dari kebaikan dan syar, dari kebaikan dan kejelekan, semuanya dengan kehendak Allah. Wa tadbiri, dengan pengaturan Allah. Bi'ilmin minhu, dengan ilmu dari Allah. Wa hikmah, dan dengan hikmah. La yusyarikuhu fi dhalika ghayr. Tidak ada yang menyertainya dalam masalah ini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah wahdahu. Ma sya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Fal wajib inda dalika hamduhu fil halatain. Maka yang wajib ketika menghadapi syar dan khair harus memuji Allah fil halatain, dalam dua keadaan. Keadaan baik alhamdulillah, keadaan jelek alhamdulillah. Keadaan baik alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Kalau keadaan jelek kita katakan alhamdulillah. Naam, ala kulli hal. Berarti husnudzon, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon bihi subhanahu wa bihamdihi. Berbaik sangka pada Allah taala dan juga mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala wa ruju' ilai dan kembali kepadanya. Bittaubati wal inabah. Bagaimana husnudzon kalau melihat sesuatu yang jelek? Husnudzon bahwa kejelekan itu karena kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, mudah-mudahan kalau kita sabar akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu husnudzon. Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah. Wa huwa ahkamul hakimin. Allah Maha memiliki hikmah di antara semua yang punya hikmah. Allah Maha memiliki hikmah. Maka ketika Allah menakdirkan kejelekan-kejelekan, tusinuna dhon, hendaklah kalian berbaik sangka, pasti ada hikmah di balik itu. Ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang baik di samping itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan khairan wa syarran. Sahih? Sahih. Allah menciptakan dalam artian Allah menakdirkan yang baik dan yang buruk. Tetapi yang baik Allah kehendaki kebaikan padanya, yang jelek pun Allah kehendaki kebaikan padanya. Berarti hada khair lidzatihi, khair lidzatihi wa hada khairun li ghairihi. Bagaimana itu khair li ghairihi? Dengan adanya musibah ada yang terampuni dosa-dosanya. Nah, ini kebaikan. Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah timpahkan kejelekan padanya supaya dia bersih sebagai tamhiz, pembersihan. Sebagai tamhiz liyumahhisallah. Baik. Demikian pula kenapa Allah ciptakan syaitan? Kenapa Allah ciptakan adanya orang yang kafir? Kenapa Allah ditakdirkan muslimin semua ila akhir? Karena ada khair yang Allah kehendaki. Berarti yang Allah ciptakan dari yang jelek-jelek ini karena Allah kehendaki kebaikan di balik itu. Sehingga kalau ada sesuatu yang kalian tidak sukai, harapkanlah kebaikan di balik itu. Harapkanlah kebaikan di balik itu. Loh, kenapa kok begini? Oh, mudah-mudahan ada hikmah di balik ini. Langsung kamu hibur dirimu, insyaallah ada kebaikan di balik ini. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Paling tidak kamu mengatakan dalam hatimu, ini mungkin menghapus dosa saya. Aku akan sabar menghadapinya. Harapan sudah tinggi ternyata kecewa. Harapan sudah sangat tingginya ternyata tidak berhasil. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Kul syai fi hikmah. Semuanya ada hikmahnya insyaallah. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Bahkan yang tidak diketahui lebih banyak. Kadang-kadang kita tahu hikmahnya. Seperti ketika kita sudah beli mahal-mahal tiketnya 1 juta lebih, tiba-tiba gagal. Wah, sudah sedih, kecewa segala macam. Ternyata ada berita kendaraan yang kamu akan naiki kemarin kecelakaan. Semua penumpangnya mati. Apa kamu katakan? Alhamdulillah. Ternyata Allah selamatkan saya dengan itu. Ruginya 1 juta sekian, gak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan keselamatan yang Allah sudah rencanakan. Ini barakallahu fikum contoh yang kita tahu. Tetapi ada yang kita tidak tahu. Tetapi kita nuhsinu dhon billah. Kita tidak tahu tetapi kita berbaik sangka pada Allah. Pasti ada hikmah. Baik. Kembali kepada kita. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at la'allahum yarji'un. Ini di antara hikmah yang besar. Kami uji dengan bala, balawna. Ini kami uji mereka bil hasanati wasayyi'at, dengan kebaikan dan dengan kejelekan. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Agar mereka mau kembali. Biasanya ada yang dengan kebaikan, bersyukur, kembali pada Allah, beribadah dengan semangat, ila akhirnya. Masya Allah. Tapi ada yang sebaliknya. Ketika dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan hasanat, lupa diri. Lupa daratan. Lupa lautan juga. Hanya ingat urusan hawa nafsunya saja. Ketika Allah cabut semua kenikmatannya, menjadi sayyi'at, tiba-tiba dia kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya yang telah lalu. Aku melupakan engkau ya Allah sekian lamanya, bertaubat. Ini hikmah juga. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan kebaikan dan kadang dengan kejelekan, agar mereka mau rujuk, agar mereka mau kembali pada Allah. Atau ayat lain, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Wa nisbatul fi'il ila ad-dahri masabatuhu katsirun fi asy'aril muwalladin kabn al-mu'taz wal mutanabbi wa ghairihima. Penisbatan fi'il kepada waktu, wa masabatuhu, dan cercaan kepada waktu itu, barakallahu fikum, banyak sekali terjadi dalam syair-syair para muwallad. Atau muwallad. Itu muwallad itu 1, 2, 3. Muwallad itu orang Arab yang lahir di luar Arab. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga mereka dalam keadaan berbicara dengan bahasa Arab, tetapi sastra yang dipakai bukan dari Arab. Barakallahu fikum, di antaranya Al-Mutanabbi, Al-Mu'taz dan lain-lainnya. Al-Mu'taz, Abu Abbas Abdullah ibn Al-Mu'taz ibn Al-Mutawakkil, yang pernah Al-Mutawakkil memegang khilafah beberapa zaman setelah runtuhnya Al-Muqtadir. Sedangkan Al-Mutanabbi adalah Abu Tamam Al-Mutanabbi. Konon katanya Mutanabbi itu karena dia pernah mengaku Nabi. Al-Mutanabbi paling sering kalian lihat dalam syair-syair mereka, bukan hanya di sana, termasuk di Indonesia. Selalu mereka, cuma karena Indonesia bukan muallad, maka tidak ada bahasa Arab. Kalau berbahasa Arab, jadilah muallad tadi. Sehingga dia mengucapkan syair, memanggil malam, memanggil siang, wahai malam panjanglah. Emang malam panjang dan pendeknya dia sendiri yang mau? Atau Allah Ta'ala? Ya ayyatuhal laylu tul, ya ayyuhal subhu alanjali. Wahai malam panjanglah, wahai subuh menjauhlah. Ini kalimat-kalimat seperti ini sering. Apakah dalam syair jahiliyah, atau syair-syair para muwalladin, atau mereka-mereka yang secara syair katanya bagus, bahasa Arabnya juga bagus, tetapi secara akidah lemah. Walaupun muslim, tapi lemah. Disinilah dikatakan asy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa yaquluna wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Baru kemudian dikecualikan orang yang beriman. Syu'ara, para penyair, mengikuti perkara yang ghawun, yang sia-sia. Kamu lihat, mereka di setiap lembah berbicara ngawur. Yahim dari kata waham, mengucap dengan ucapan ngawur. Dan mereka yaquluna ma la yaf'alun, berbicara apa yang mereka tidak lakukan. Hanya ucapan kosong, tidak mereka buktikan. Ini barakallahu fikum yang terjadi pada mereka. Sehingga jangan kita terbawa dengan syair-syairnya haula. Walaysa minhu wasfus sinin bisyiddah wa nahwi dhalika liqaulihi ta'ala thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad. Tetapi tidak termasuk mencerca waktu. Tidak termasuk mencerca waktu kalau mensifati beberapa tahun yang kering. Artinya zaman kemarau itu tidak mengapa, karena memang sesuai dengan kenyataan itu waktu kemarau. Tidak menyatakan wahai jeleknya, tidak begitu. Seperti dalam Al-Qur'an, sumayati min ba'di dzalik, kemudian datang setelah itu sab'un syidad, tahun-tahun yang dahsyat, yang kering. Qala ba'du syu'ara, innal layali min az-zamani mahulatun tutwa wa tunshar bainaha al-a'maru fa qisaruhunna mahal humumi tawilatun wa tawaluhunna ma'a sururi tisaru. sesungguhnya malam-malam dari zaman mahulatun, mengerikan. Tutwa watun syahru, digulung dan dibuka. Bainaha al-a'maru, ditutup dan dibuka umur-umur manusia. Artinya zaman, malam dan siang atau malam-malam dari waktu, kadang mengerikan. Di sana ada yang ditutup, ada yang dibuka dari umur-umur manusia. Ada yang mati, ada yang lahir dari manusia. Fatusaruhunna ma'al humumi tawilatun. Maka pendeknya malam-malam tadi bersama kesedihan dan gundah gulana jadi panjang. Watawaluhunna, dan waktu yang panjang bersama surur, bersama kebahagiaan jadi pendek. Iya Pak ya. Kayaknya kalau belajar lama banget, kapan liburnya? Enggak libur-libur. Begitu libur, loh tiba-tiba masuk lagi. Mengapa? Karena kalau bersama humum, bersama ketidaksukaan, kegelisahan dan sebagainya, terasa panjang, kok enggak selesai-selesai. Kok enggak datang-datang subuh. Tetapi sebaliknya, tiwaluhunna, waktu yang panjang, bersama surur, bersama kebahagiaan, qisaru, jadi terasa pendek. Barakallahu fikum. Wa qawlu Abi Tammam, yang dimaksud, wa qawlu Abi Tammam al-Mutanabbi. A'wamu waslin kada yunsa tibaha, dzikrun nawa faka'annaha ayyamu, thumma barat ayyamun hajarat aqabat nahwa asan faka'annaha a'wamu, thumma qadat tilka sinun wa ahluha faka'annaha wa ka'annahum ahlamu. Ini juga sama apa yang di awal tadi, bicara tentang waktu dengan adanya kegembiraan terasa pendek, waktu dengan kesusahan terasa panjang. Ini juga sama. Kalau dalam keadaan dia indah, harum dan sebagainya, kana ayyamu, sekian tahun, aqwam, terasa seperti ayyam, seperti beberapa hari saja. Tetapi kebalikannya, dengan asa, dengan kesedihan, dengan musibah, satu atau hitungan hari saja, ka'annaha a'wamu, seperti bertahun-tahun. Thumman qadat tilka sinun wa ahluha, kemudian habislah zaman-zaman tadi dan habis pula penduduk-penduduknya. Faka'annaha faka'annahum, seakan-akan tahun-tahun tersebut dan seakan mereka tersebut hanya sebuah mimpi, tiba-tiba sirna. Ini barakallahu fikum, bukan yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ketika mereka menyatakan ya khaybata dahri, ya khaybata zaman, begitu. Tuhai jeleknya zaman, tuhai jeleknya hari. Karena ini sama, mirip dengan pembahasan tatayyur. Iya kan? Hari sial. Ini tahun sial, ila akhirnya. Sama saja kalimat ya khaybata dahr, tuhai betapa jeleknya tahun ini. Sama dengan kalimat hari ini hari jelek atau hari sial. Atau tahun sial. Sehingga hukumnya pun sama. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum.